Dengar suara angin berdesau semilir. Menyentuh legam lenganku telanjang. Tengah duduk menunggu fajar semburat sinar merah matahari lihat. Kepang kelelawar pecahkan bintang, ingin aku sapa sekejap kau sirna telan biang lala. Dengar derap langkah serentak terhenti. Menyimak lirih bisikan kalbuku. Ada yang tertinggal, ada yang hilang. Begitu kelam dan sangat dalam. Tinggal keningnya malam bekukan embun bidu.